dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak merana. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-18 ini menampilkan Neni Haryopo sebagai Bibi Dayang, Yuli sebagai Cempaka, Mucus sebagai Cengkar Pawon, Haryoko sebagai Kiparung Pungkur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora kini telah bersekutu kembali dengan Resi Amista. Juga diceritakan hadirnya seorang laki-laki ke dalam kamar tahanan Raden Purbaya yang kemudian membuat Raden Purbaya tidak sadarkan diri dengan serangan senjata rahasianya. Dan kemudian bayangan tersebut menubruk dan menggumuli Paramita yang berada dalam keadaan setengah sadar. Paramita mengerang dan merintih dalam gumulan laki-laki yang baru tiba, hingga akhirnya ia terkapar tidak sadarkan diri. Dan beberapa saat setelah berhasil memuaskan diri, laki-laki itu kembali melesat keluar kamar tahanan melalui atap tempat semula ia datang. Sekarang, marilah kita kembali menengok Cempaka yang telah lama kita tinggalkan. Pada malam itu, Cempaka yang berhasil memperdaya Ki Cengkar Pawon segera memutuskan untuk kembali ke Istana Kencana Bumi. Oh, aku harus segera tiba di keraton, mencoba menyelidiki keadaan keluarga Baginda Sakti Dewangga. Tidak seharusnya aku kembali ke istana. Aku sudah mengetahui keadaan di sana yang cukup berbahaya. Aku tidak boleh kembali seorang diri. Aku akan mencari bantuan untuk mengembalikan situasi di keraton itu. Oh. Ya, aku tidak boleh bertindak sendiri. Teramat gegabah. Tapi, kemana aku harus meminta tolong? Mencari bantuan? Aku tidak mungkin kembali ke Karang Sedana. Adik Purbaya sendiri telah berada di sekitar tempat ini. Oh, kakek. Oh, haruskah aku usik ketenangan kakek dengan peristiwa ini? Oh, keadaannya sangat mengenaskan sekali. Kakek sudah terlalu tua. Keadaan kesehatannya setelah pengobatan yang tidak tuntas sangat berbahaya sekali untuk kuajak kemari. Tongkat merah. Oh ya, pengemis tongkat merah. Kakak Sariti. Kakek Pungkur dapat kumintai pertolongannya. Ya, aku akan mencari hubungan dengan anggota-anggotanya yang banyak tersebar di kota-kota besar. Ya, aku akan mencarinya di kota raja. Hup! Malam semakin larut. Oh, di mana aku dapat mencari pengemis tongkat merah? Oh, beberapa orang pengemis kulihat tengah pulas tertidur. Apakah aku harus mengganggu mereka? Oh, atau sebaiknya kutunggu saja di sekitar tempat ini. Besok pagi aku akan bertanya pada mereka. Ya, sebaiknya aku beristirahat sebentar. Tidur beberapa kejap. Mungkin besok aku harus menguras banyak tenaga. Kira tempat ini cukup aman. Hey, itu ada seorang pengemis yang masih terjaga. Apakah dia anggota tongkat merah? Mustahil. Jika anggota tongkat merah, untuk apa dia mengais-ngais tempat sampah itu? Seperti pengemis kebanyakan. Tapi, tidak ada salahnya jika aku coba bertanya padanya. Kisanak, bolehkah aku sedikit bertanya padamu? Boleh, tentu saja boleh. Apa yang ingin kau tanyakan padaku? Nama jalan kah? Atau... Tidak, Kisanak. Aku ingin bertanya tentang dirimu. Tidak salahkah pendengaranku? Tentang diriku? Diriku? Tentang aku seorang pengemis. Kau hendak bermain-main denganku malam-malam seperti ini? Tidak, Kisanak. Aku ingin sekali bertemu dan meminta pertolongan dari Ki Parang Pungkur. Apakah kau bisa membantu? Ki Parang Pungkur? Siapakah dia, Kisanak? Aku tidak mengenalnya. Apakah dia juga seorang pengemis seperti aku? Ya, sudah. Sudah, jika memang kau tidak mengenalnya. Ketahuilah, namaku Cempaka. Aku ingin sekali bertemu dengan beliau untuk sebuah urusan yang sangat penting. Atau setidak-tidaknya kakak Sariti. Sayang sekali, aku tidak mengenalnya. Aneh, bertanya pada seorang pengemis dan meminta tolong pada seorang pengemis. Pakaianmu seperti pakaian dayang istana, tapi mau berbicara dengan seorang pengemis seperti diriku. Sayang sekali, Nona Manis. Biarlah, besok pagi saja. Aku dapat dengan jeli dan cermat mengawasi dan mencari anggota tongkat merah. Sebaiknya aku tidur saja di bawah pohon itu. Aku harus menemukannya besok pagi. Dan setelah itu, baru aku mencari kesempatan lagi untuk memasuki istana. Thank you. Ada apa kau mencariku, Cempaka? Kakek Pungkur. Bagaimana kakek mengetahui bahwa saya mencari kakek? Angin malam itu yang memberitahukan aku. Oh iya. Ya, pastilah pengemis yang tadi malam itu anggota Tongkat Merah. Bukankah begitu, Kek? Iya. Kau benar. Dia adalah salah seorang muridku. Ada apa kau mencariku? Apakah ada persoalan penting, ha? Saya hendak meminta bantuan, Kek. Bantuan? Bantuan apa? Keraton Kencana Wungu saat ini berada di dalam kekuasaan Resi Amista. Apa kau bilang? Resi Amista menguasai Kencana Wungu? Benar, Kek. Benar. Resi Amista bersama-sama dengan beberapa tokoh lainnya kini berada di keraton itu. Apakah kau berkata benar? Kau bersungguh-sungguh, Nona Cempaka, ha? Cempaka kemudian menceritakan semua yang diketahuinya tentang Keraton Kencana Wungu, tentang Baginda Sakti Dewangga yang tidak lagi mempunyai perbawa karena keluarga menjadi tanggungannya, juga tentang Raden Purbaya yang ditawan tetapi berhasil meloloskan diri. Dan Cempaka juga menceritakan tentang Paramita yang ikut terbawa-bawa karena pengaruh dan hasutan Resi Amista. Jadi Prabu Purbaya sudah berhasil melarikan diri begitu? Aneh. Mengapa orang-orangku tidak melihatnya tadi malam? Jika Raden Purbaya yang tertatih-tatih meninggalkan istana. Saya kira kini ia tengah bersembunyi, Kek. Aku mohon, Kek, kakek dan anggota Tongkat Merah mau menolongnya jika kelak bertemu dengannya. Iya. Aku pasti akan menolongnya. Iya, itu pasti. Tapi jika memang benar ceritamu itu, mengapa kau tidak meminta pertolongan gurumu, Mamang Kuraya? Karena pada saat ini hanya beliaulah yang dapat menahan keangkaran murkanya itu. Keadaan kakek saat ini tidak memungkinkan untuk bertindak menghadapi Resi Amista. Ada apa dengan Mamang Kuraya? Sewaktu-waktu kakek Mamang Kuraya dapat terserang oleh rasa panas dan sakit yang sangat hebat. Dan bila mana serangan itu datang, kakek tidak akan dapat menguasai diri lagi. Aku khawatir melibatkan kakek dalam peristiwa ini. Lalu apakah yang akan kau kerjakan sekarang, Cempaka? Aku akan kembali ke Istana Kencana Wungu. Aku akan menyelidiki keluarga Baginda Sakti Dewangga. Dan sebelumnya aku akan berkeliling kota raja hingga hari gelap untuk mencari Prabu Purbaya. Cempaka, biarlah urusan pencarian itu anggotaku yang mengerjakannya. Kau uruslah hal yang lain, ha? Anggotaku banyak tersebar hampir di setiap pelosok kota raja. Baiklah. Akan tetapi aku juga harus menunggu hari gelap untuk dapat masuk kembali ke dalam istana itu. Aku pergi, Kek. Iya. Berhati-hatilah, ha? Terima kasih, Kek. Cempaka berkeliling kota raja hingga siang hari, dan ia melihat kehadiran pasukan Resi Amista dari hutan bambu situ raja. Dan ia pun sempat menyaksikan pertempuran antara Resi Amista dengan Prabu Sora di gerbang kota raja. Celaka, mereka kembali bergabung. Akan sangat berbahaya sekali. Kakek Pungkur benar. Malah kini dengan hadirnya Prabu Sora, kakek Mamang Kuraya pun mungkin akan mendapat kesulitan menghadapi mereka. Berbahaya sekali keadaan di dalam keraton Kencana Wungu. Tapi aku harus kembali ke sana. Aku khawatir Adik Purbaya tidak berhasil melarikan diri. Tapi aku akan menunggu hari gelap. Mudah-mudahan Bibi Dayang itu akan datang kembali ke kedai makanan. Aku akan menunggunya di sana. Thank you. teriakan itu, Cempaka kembali menunggu kedatangan Bibi Dayang. Setelah beberapa saat menunggu, oh, itu dia Bibi Dayang sedang menuju ke kedai ini. Oh, sebaiknya aku hadang saja dia di luar kedai. Dengan tergesa-gesa, Cempaka membayar harga makanan yang dimakannya. Dan kemudian, beberapa tombak dari kedai itu menghadang Bibi Dayang istana Kencana Wungu. Bibi! Cempaka, aku khawatir sekali. Aku khawatir kau mendapat celaka, Cempaka. Kemarilah, Bi. Kita mencari tempat yang sepi. Bi, apakah Bibi mengetahui tentang seseorang yang dikurung di dalam kamar tahanan? Seseorang yang dikurung? Tentu maksud Cempaka orang itu. Ya, orang itu. Orang itu siapa, Bi? Apakah Bibi mengetahui, mengenal? Tidak, Cempaka. Hanya beberapa saat setelah Cempaka menghilang, penjaga daerah terlarang itu memanggil seluruh penghuni istana dan memaki juga memarahinya, termasuk juga junjungan kami. Jadi tahanan itu berhasil melarikan diri? Iya, demikianlah yang saat itu terjadi. Tapi beberapa saat kemudian, kami melihat mereka kembali memasuki kamar tahanan itu. Dan kemudian kami membuat makanan tambahan untuk dua orang yang diantar ke dalam kamar tahanan itu. Ya, bahkan keesokan harinya kembali seperti biasa, Nona yang galak itu yang mengantarkan makanan ke dalam. Kau katakan Nona itu yang... Jadi Nona itu masih ada? Iya, tentu saja masih ada, Cempaka. Ada apa, Oh, celaka. Rupanya keduanya tidak berhasil melarikan diri. Agaknya ada seseorang yang berhasil merintanginya. Resi Amistaka. Ada apa, Cempaka? Mengapa kau jadi melamun seperti itu? Bisakah aku kembali masuk ke dalam istana itu? Tentu saja. Marilah, Bibi sudah ikhlas dan pasrah untuk menerima apapun yang terjadi pada diri Bibi demi junjungan Bibi. Ayo, mari kita masuk ke istana. Terima kasih, Bi. Bibi tidak perlu terlibat terlalu jauh. Bibi cukup mengantarkan saya memasuki gerbang. Cempaka tidak perlu khawatir. Semua sudah beres. Penjaga gerbang dan juga pengawal dalam sangat baik pada Bibi. Ayo mari. Beberapa saat setelah beristirahat di dalam kamar Bibi Dayang, Cempaka keluar dan mencoba untuk menyelidiki kamar tahanan Raden Purbaya. Menurut Bibi Dayang, batas daerah terlarang itu sampai pada batas taman kecil ini. Tidak ada seorang pun penjaga di sekitar tempat ini. Aku akan mencoba untuk terus ke dalam kamar tahanan adik Purbaya. Beruntung aku sempat mengetahuinya, dibawa oleh adik Puramita semalam. Hai, tunggu! Mau kemana kau? Celaka, rupanya penjaga itu bersembunyi. Beruntung aku belum lesat mempergunakan kecepatan gerakku. Tapi jika tidak, tentu habislah aku. Siapakah engkau? Mengapa kau berada di tempat ini? Saya adalah dayang istana ini, Tuan. Apakah Tuan tidak mengenal saya? Rasa-rasanya aku belum mengenalmu. Tadi malam saya mengantarkan nona muda ke dalam sana, membawa makanan. Iya. Tapi sebelumnya aku tidak pernah melihatmu. Tuan mungkin kurang perhatian. Tuan baru beberapa hari di tempat ini. Kurang perhatian? Aku kurang perhatian pada gadis cantik engkau. Mana mungkin. Kau mencurigakan sekali. Kau pastilah bayangan yang mengecohku tadi malam. Bayangan? Iya. Yeah. Oh, saya tidak mengerti maksud Tuan. Saya benar-benar tidak mengerti. Saya adalah dayang istana ini. Jika kau membohongi aku, kau akan merasakan akibatnya, anak manis. Ah, pengawal, kemari. Iya, Tuan. Pengawal istana itu yang akan menjadi saksi dan penentu nasibmu. Celaka. Tentu ia akan menanyakan pada pengawal itu siapa sesungguhnya aku. Terpaksa aku harus melawan. Dan, Dewata, gagalah sudah semua rencanaku. Pengawal, kau lihat wanita ini. Kau perhatikan baik-baik. Apakah kau mengenalnya? Apakah dia benar-benar dayang istana ini? Cempaka telah bersiap-siap untuk melancarkan sebuah serangan kilat. Dan matanya mulai liar mencari jalan untuk meninggalkan Istana Kencana Wungu. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Cempaka di Keraton Kencana Wungu? Dan bagaimanakah nasib Paramita dan juga Raden Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.